Anta'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang menjadi jalan manfaat yang besar bagi hamba-hamba Allah lainnya. Memang kesuksesan dalam Islam tidak diukur dari apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita distribusikan. Ini inspirasi bagi teman-teman semua, jangan pernah takut jadi miskin, karena yang membagikan rezeki itu cuma satu, Allah. Kalau Allah mau buka, ya kebuka. Kalau Allah tahan, ya ketahan. Kalau Allah mau ambil, ya sudah, nggak bisa apa-apa, pasti diambil juga. Salah satunya adalah Allah tuh memberikan banyak pertolongan kalau kita peduli kepada kaum duafa. Karena doa kaum duafa itu mungkin dapatnya bagi kita memberinya tidak seberapa, tapi yang mendapatkan itu syukurnya besar. Dan bisa jadi doa-doa itulah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadi jalan kita dikasih ide, dikasih inspirasi, dikasih kemudahan. Nah, itu bisa jadi terjadi itu bukan karena kepintaran kita, tapi doa kaum duafa. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.